spesial buat ibu-ibu yang cantik. Ayo semuanya bro. Boleh goyang bu, kesannya tambah sehat, ye. Keluar keringet. You belong. Masih bersama.